Yeah. Lambat laun kau berubah, sikapmu semakin parah. Kau buatku makin resah, cintamu berubah arah. Aku tak mengerti mengapa kau melakukan apa yang kau mau, semua aku berikan. Perlahan kau menjauh, menghilang tiada kabar. Apa kau tak lagi butuh aku yang berkorban besar padamu? Rela ku lakukan apa saja untukmu, tulus ku berikan segalanya. Serba salah di matamu, ku bingung ku harus apa. Tiap jumpa sama kamu asik ribut-ribut aja, ada aja masalah. Kau buat ku yang salah, apa kau tak sadar salahmu itu lebih parah. Sejahat-jahatnya aku tak pernah menduakanmu, sebaik-baiknya kamu sempat mengkhianatiku. Sudah cukup sudah, masa ku tuk bertahan. Sudah sampai sudah masanya kau ku tinggalkan. Cinta, kini ku harus pergi tinggalkanmu. Karena kau tak lagi butuh aku. Lelah, ku memilih nyerah karena sudah pasrah. Bertahan tak berarti bersabar, tak sanggup lagi saat ku coba mengerti. Malah kau yang tak peduli apa maumu sayang, akunya kau acukan. Apa kau sudah bosan, kenapa gak bilang-bilang dari dulu ya sama aku. Biar aku coba untuk melepaskan kamu dan cari yang lain sebagai pengantimu. Yang tidak main-main dengan cinta tulusku. Harusnya kau sadar cintaku ini besar. Kalau tidak mana mungkin sejauh ini ku bersabar. Mungkin sudah takdir cinta kita berakhir. Inilah jalan akhir dari kisah kita yang terukir. Kau dan aku berpisah, itulah yang terbaik. Semoga nanti kau dapat kisah yang lebih baik. Cinta, kini ku harus pergi tinggalkanmu. Karena kau tak lagi butuh aku. Aku terluka karena sikapmu itu. Maaf ku harus pergi tinggalkanmu. Kini ku harus pergi tinggalkanmu. Karena kau tak lagi butuh aku. Ku terluka karena sikapmu itu. Maaf ku harus pergi tinggalkan. Cinta, kini ku harus pergi tinggalkanmu. Karena kau tak lagi butuh aku.